akan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main. Tertawa bersamaku seperti lagi, walau hanya sebentar. Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan. Siap, belajar mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar. Bukan diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Bertemu hari-hariku sejalan denganmu, kau selalu ada saat ku butuh kamu. Kau pergi, ku sendiri, tak tahu apa yang harus ku lakukan tanpamu. Tapi ku tahu hatimu untukku, ku percaya itu. Oh, ku di sini merindukanmu, sangat rindu. Apakah engkau juga begitu, oh sayangku? Bukan berarti ku di sini meragukanmu, oh sayangku, jangan kau lupakan aku. Tapi ku tahu hatimu untukku.

seluruh bumi. Indonesiaku tersayang, sembuhlah.